yang pernah menggores luka di hatimu. Malam ini ingin ku dengar jawabmu. Mengapakah kau diam membisu? Tak kau dengarkah aku merintih? Atau memang cinta bukan lagi milikku? Mengapa bisa cinta ini begitu mudah untuk berakhir? Tapi biarlah hati seperti menangis pun aku. Diriku pernah menggores luka di hatimu. Malam ini ingin ku dengar jawabmu. Mengapakah kau diam membisu? Tak kau dengarkah aku? Atau memang cinta bukan lagi milikku? Mengapa